dipersiapkan. Lagu ini spesial buat keluarga besar Sambil menikmati hidangan. Ada sebuah lagu pentol. Pentol goreng. Apa pentol cilok? Bojoku matang salung bulan. Terus bedinong iler jari nengitap. Lalu ikut juga turutan bikin kita mabok kesempatan. Mayan Uyono perbuatan lepas. Bojoku cilimbo gawe lemu. Boy seneng dukai wong turu. Rakine mengkok gawe nesu. Bapak kiri makasih ya pak. Alhamdulillah makasih bapak. Moga-moga rezekinya bertambah banyak. Amin. Gaya. Asik makan suar. Yo, what's up, how you?